Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwafiddin a'azakumullah. Kita sampai pembahasan dalam bab taubah, bab tentang masalah taubat ini, sampai kepada kisah perjalanan dari sebagian perjalanan hidup Ka'ab bin Malik yang hadisnya panjang, dan insya Allah akan saya sarikan beberapa hal yang penting, yang di dalam hadis semuanya penting, namun untuk menyingkat karena waktu yang sangat terbatas tidak semuanya saya baca. Hadis ini dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radiyallahu anhuma, bahwasannya Ka'ab bin Malik ketika ia telah dalam keadaan usia yang bertambah, mata keduanya pun buta, ia dituntun oleh putranya Abdullah. Ketika itulah Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendengarkan penuturan Ka'ab bin Malik terhadap satu peristiwa di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah tertinggal dan tidak turut serta di dalam peperangan Tabuk. Ketika itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kota Madinah tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan Ghazwatu Tabuk, peperangan Tabuk. Namun tidak demikian bagi Ka'ab bin Malik pada saat itu. Ka'ab bin Malik sebenarnya sangat mampu dan sangat mudah bagi dirinya untuk menyiapkan segala sesuatu di dalam peperangan Tabuk tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik adalah senantiasa menunda dan menunda untuk tidak bersegera menyiapkan segala sesuatunya menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berangkat ke wilayah Tabuk, yaitu untuk melakukan peperangan dengan kaum musyrikin Quraisy pada masa itu. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada saat itu untuk mengumpulkan dua kendaraan yang digunakan di dalam peperangan pun mampu sekaligus dua kendaraan ia pun mampu. Namun apa yang ia lakukan ternyata tertunda dan tertunda hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yaitu kaum muslimin berangkat menuju Tabuk. Sampai dikatakan dalam diri Ka'ab bin Malik, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku mampu untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka menyambut peperangan Tabuk tersebut jika aku ingin. Falam yazal yatamadda bi hatta istamarra bin nasil jid. Namun aku senantiasa menunda-nunda hingga kemudian mereka berangkat menuju ke Tabuk. Inilah yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik pada saat itu, saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat beserta kaum muslimin dari kota Madinah berangkat menuju Tabuk. Namun apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik tidak bersegera untuk menyambutnya. Dan peperangan Tabuk adalah peperangan yang disebutkan di dalam hadis ini, fi harrin syadid, dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin harus menghadapi safar yang sedemikian jauh dan menyulitkan. Wastaqbala adadan katsiran. Dan di dalam peperangan Tabuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin harus menghadapi pasukan yang sedemikian banyak, pasukan dari kalangan musyrikin Quraisy. Maka karena demikian tingkat kesulitan di dalam peperangan itu, di sisi lain keadaan di kota Madinah tengah diliputi suasana segera akan melakukan panen raya dan pohon pepohonan tumbuh-tumbuhan demikian teduh untuk kemudian bisa dipetik hasil panennya. Sedemikian berat godaan bagi kaum muslimin dalam menghadapi peperangan Tabuk. Situasi di kota Madinah di mana kaum muslimin siap untuk menyambut panen raya dari kebun-kebun ladang-ladang mereka yang selama ini mereka tanami. Namun di saat itu ia harus meninggalkannya. Di sisi lain suasana, situasi, keadaan peperangan Tabuk itu pun diliputi dengan cuaca yang sedemikian sangat panas. Safar yang sedemikian panjang dan menyulitkan, ditambah lagi dengan kekuatan pasukan musuh yang sedemikian banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyiapkan segala sesuatunya, termasuk diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penjelasan kepada kaum muslimin terkait peperangan Tabuk tersebut dengan maksud agar kaum muslimin menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan perbekalan sebaik-baiknya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pergi meninggalkan kota Madinah dengan arah yang berbeda sebagai bentuk kamuflase dari arah tujuan yang sebenarnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah keadaan suasana perang Tabuk. Karena sedemikian beratnya situasi dan kondisi yang melingkupi keadaan kaum muslimin pada saat itu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin telah berangkat meninggalkan kota Madinah, maka setelah keluar itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu merasa sedih ketika melihat dirinya tidak sebagai seorang manusia yang patut untuk dicontoh. Itu dinyatakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Kata beliau, fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman 'adzarallahu ta'ala min ad-du'afa'i. Bahwasannya setelah pasukan itu keluar dari kota Madinah, aku bersegera untuk menemui orang-orang yang masih tersisa di kota Madinah. Namun demikian kesedihan melingkupiku, karena sesungguhnya aku tidak melihat diriku sebagai contoh yang baik. Apa yang dilihat oleh Ka'ab bin Malik tidak ada lain bahwasannya ia merasa bahwasannya apa yang ada di kota Madinah, orang-orang yang tidak berangkat mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang di situ karena ia mendapatkan uzur dari Allah Ta'ala dengan sebab ad-du'afa, yaitu dalam keadaan lemah, atau seseorang yang dihinakan padanya karena ada sikap nifak pada dirinya. Itulah yang terasa oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika dirinya tidak bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan sebab karena ia menunda-nunda segala sesuatunya. Maka ketika di Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanyakan tentang keadaan Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ia dalam keadaan duduk bersama para sahabat di Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik?" Apa yang telah diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharu fi itfaih." Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik tertahan oleh pakaian dan selendangnya. Faqala lahu Mu'adz ibn al-Jabbal radhiyallahu anhu, "Bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alayhi illa khairan." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sungguh jelek ucapanmu itu," kata Mu'adz bin Jabal kepada seseorang dari Bani Salimah. Kata Mu'adz bin Jabal, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah kita mengetahui atas diri Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun terdiam. Ini adalah saat-saat yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian. Dan kita melihat bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sahabatnya, hingga kemudian menanyakan tentang apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik sehingga ia tidak turut di dalam pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kemudian bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk, kemudian hadir pada dirinya perasaan sedih yang sedemikian mendalam ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pasukannya dan kaum muslimin pulang dari Tabuk setelah menuntaskan peperangan di sana. Hadir kesedihan yang sedemikian mendalam, maka kemudian ia berupaya untuk memikirkan apa yang hendak ia ungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah tiba di kota Madinah. Atadzakkarul kadzib. Apakah kemudian ia akan menyebutkan dusta, mengarang-arang cerita, membuat-buat alasan? Kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, bima akhruju min sakhatihi ghadan. Bagaimana caranya melepaskan diri dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap dirinya? Terus Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berupaya berpikir bagaimana caranya menyampaikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau telah tiba di kota Madinah kelak. Bahkan ia menyebutkan, wa astainu ala dzalika bi kulli dzi ra'yi min ahli. Kepada keluarganya pun Ka'ab bin Malik meminta tolong. Apa yang seharusnya ia perbuat? Ia memiliki pemikiran, ia memiliki gagasan, sehingga bagaimana supaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak tiba di kota dalam keadaan tiba di kota Madinah tidak dalam keadaan memarahi dirinya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba, kemudian Ka'ab bin Malik mengambil satu keputusan bahwasannya ia harus mengatakan sesuatu yang jujur, tidak mereka-reka, tidak mencari-cari alasan sebagaimana kebanyakan orang-orang yang ketika itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadiman. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah, kemudian sebagaimana biasanya beliau tiba dari safar, beliau memulai kedatangan di kota Madinah dengan mendatangi masjid. Kemudian beliau sholat, ruku, sholat dua rakaat. Kemudian setelah sholat dua rakaat di masjid, beliau duduk bersama para sahabat yang lain. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk bersama para sahabat, maka berdatanganlah orang-orang yang tertinggal di dalam peperangan Tabuk, orang-orang yang ingin mendapatkan uzur, menyampaikan uzurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikan sumpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Orang-orang yang berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut di dalam peperangan Badar tersebut, yaitu lebih dari 80 orang. Faqabila minhum ala niyatahum wa bayya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah taala. Mereka berdatangan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menjelaskan tentang kenapa ia tidak berangkat di dalam perang Tabuk. Mereka berbaiat dan mereka, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi mereka. Adapun hal-hal yang tersembunyi yang ada di dalam batin mereka yang tidak turut di dalam peperangan tersebut diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka kemudian hatta jitu, kemudian aku datang, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab, kemudian Ka'ab bin Malik memberi salam dan ia melihat senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senyum yang sinis. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'al, kemari. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadaih, kemudian Ka'ab bin Malik pun mengikuti apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Ma khallafaka? Apa yang menjadikan dirimu tertinggal di dalam peperangan?" Alam taqum qadib ta'ta dhahrak, bukankah engkau bisa membeli hal-hal yang bisa membeli kendaraan untuk berperang? Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Inilah yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, seandainya aku bisa duduk dengan orang selain dirimu di muka bumi ini, dan aku sungguh akan melihat, sesungguhnya aku ingin berlepas dari kemarahanmu dengan sebab uzurku. Laqad u'titu jadalan, sungguh aku mampu untuk mendebat. Ya, karena Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang pandai di dalam berbicara, pandai di dalam bertutur kata. Namun demikian, Ka'ab bin Malik tidak melakukannya. Ia tidak ingin mengungkapkan alasan yang alasan itu adalah sesuatu yang mengandung kedustaan. Mungkin saja ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menerima. Tetapi esok atau kemudian hari, kedustaan yang ia ucapkan bisa dibongkar, kemudian bisa terkuak, dan itu tentu akan menjadikan sesuatu yang lebih buruk. Maka kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sebab kenapa ia tidak ikut berangkat di dalam peperangan Tabuk tersebut. Maka singkat cerita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amma hadza faqad shadaqa. Faqum hatta yaqdi Allahu fika." Adapun Ka'ab bin Malik ini sungguh ia telah jujur menyatakan alasannya. Maka bangunlah hingga kemudian Allah akan menjatuhkan keputusannya kepada dirimu. Maka orang-orang yang ada pada saat itu kemudian mendatangi, termasuk orang-orang dari Bani Salimah. Seakan-akan orang-orang dari Bani Salimah menyuarakan, kenapa tidak memberikan alasan-alasan yang sekiranya alasan-alasan itu bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah sehingga kemudian Ka'ab bin Malik merasa seakan-seakan ia ingin kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memberikan alasan-alasan yang sekiranya bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah orang-orang dari Bani Salimah mengikutinya dan menyampaikan perkataan-perkataan, kenapa engkau tidak melakukan sebagaimana orang-orang yang telah diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang telah tidak ikut serta di dalam peperangan Tabuk yang jumlahnya sekitar 80-an lebih tersebut. Ikhafidin azakumullah. Maka selain daripada Ka'ab bin Malik, ada dua orang sahabat lainnya yang juga menyatakan alasan yang jujur. Ketika Ka'ab bin Malik bertanya, siapakah orang yang telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain diriku? Maka mereka menjawab, ada dua orang laki-laki yang berkata seperti dirimu. Maksudnya yaitu yang memberikan alasan seperti dirimu, yaitu mereka adalah Murarah ibn Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang sahabat ini adalah dua orang sahabat yang saleh. Ia adalah pejuang di dalam peperangan Badar, dan keduanya adalah merupakan contoh teladan yang patut untuk diikuti. Kemudian setelah proses klarifikasi itu berlangsung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ka'ab bin Malik, maka yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kalamina ayyuha thalathah min baini min takhallafa anhu qala faz tanabana an-nasu au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fin nafsil ard fama hiya bil ard allati a'rifu. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kepada segenap manusia, kepada segenap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan ketiga orang tersebut, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian sahabat yang lainnya Murarah bin Ibnu Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Tiga sahabat ini telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang tidak boleh diajak berbicara. Kemudian manusia pun diperintahkan untuk menjauhi mereka bertiga. Maka ia berkata bahwasannya mereka telah merubah keadaan kehidupan kami, kata Ka'ab bin Malik, hingga kemudian diriku merasa sepi hidup di dunia ini, hidup di muka bumi ini, seakan-akan dunia ini ataupun muka bumi ini tidak ia kenali. Falabithna ala dzalika khamsina lailatan. Dan keadaan yang demikian ini berlangsung hingga 50 malam. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, tiga orang sahabat. Mereka mendapatkan perlakuan yang perlakuan ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya dilarang untuk diajak berbicara. Sehingga dikatakan oleh Ka'ab bin Malik seakan-akan bumi ini sunyi, sepi. Seakan-akan bumi ini sesuatu yang tidak pernah aku kenal. Karena ia tidak diajak bicara oleh seorang pun. Dan ini berlangsung selama 50 malam, satu bulan lebih. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, fa ama sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabqiyani. Adapun dua orang sahabat yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, keduanya memilih untuk tinggal terus di dalam rumah masing-masing, seraya keduanya terus-menerus menangis. Seraya keduanya terus-menerus menangis. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Adapun saya bergaul dengan kaum, dengan masyarakat. Artinya Ka'ab bin Malik tidak mendekam di dalam rumahnya. Ia bersabar menghadapi keadaan tersebut. Fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Ka'ab bin Malik tetap keluar ikut sholat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Aku pun berkeliling mengunjungi pasar-pasar. Wala yukallimuni ahadun, walaupun tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Bayangkanlah kalau itu terjadi pada diri kita. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan kita. Tidak ada yang mau menegur kita. Kita salah pun mungkin tidak tahu. Kita melakukan sesuatu yang benar pun mungkin tidak tahu. Dalam posisi, dalam keadaan diri kita, di tengah masyarakat, di tengah suasana kaum muslimin, tetapi tidak ada yang menyapa. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa usallimu alaihi. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memberi salam kepadanya. Wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bermajlis setelah menunaikan salat. Fa aqulu fi nafsi, maka aku berkata di dalam diriku sendiri, wala yukallimuni ahad. Kemudian aku bertanya dalam diriku sendiri, hal harraka syafataihi biraddis salami amla. Ka'ab bin Malik kemudian ingin melihat apakah kedua bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dalam rangka untuk menjawab salamnya tersebut. Sebentar, satu ini. Thumma usalli qariban minhu. Kemudian aku sholat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa usariquhun nadhar, dan aku curi-curi pandang. Fa idzaqbaltu ala sholati nadhara ilayya, maka aku menghadap dalam sholatku agar, dan kemudian Nabi melihat kepadaku, yaitu ketika aku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku. Wa idza iltafattu nahwahu a'radu anni. Maka apabila aku berpaling kepada Nabi SAW, kemudian Nabi pun berpaling. Ketika ia menghadap salat, Nabi SAW melihat. Ketika mencoba berpaling, Nabi pun berpaling. Ya. Seperti orang yang diperlakukan sebagaimana tidak layaknya. Inilah keadaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ia tidak mengikuti peperangan Tabuk. Mudah-mudahan pada pertemuan yang lain bisa kita lanjutkan kisah, dan insya Allah kita akan jelaskan bagaimana faidah daripada peristiwa yang terjadi pada diri Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.